Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuriddin waddin wa ala alihi wa ashabi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga antum semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan diberi selalu oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan-kemudahan di dalam menjalankan berbagai aktivitas antum sehari-hari, serta diberkahi, serta selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan kepada diri kita semua. Para pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh amat syukur rasanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang begitu banyak kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat melanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu pada setiap pagi Jumat membahas tentang seluk-beluk ya faedah-faedah yang terdapat dalam perjalanan kehidupan para sahabat Rasulullah SAW, terutama adalah Khulafa Rasyidin, yang dimana insyaAllah dalam kesempatan pelajaran-pelajaran kita yang akan datang, kita akan bahas seputar kehidupan dan perjuangan Khulafa Rasyidin setelah kita selesai membahas sejarah kehidupan Rasulullah SAW ya, dengan panjang lebar, dan juga kita telah membicarakan berbagai faedah-faedah ya. Tentu masih banyak dari faedah-faedah yang masih belum kita jelaskan dan kita bahas dalam perjalanan hidup Rasulullah SAW. Akan tetapi kita melanjutkan pelajaran kita kepada pelajaran berikutnya, itu tentang perjalanan dakwah Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW, secara khusus di masa pemerintahan kekuasaan Khulafa Ar-Rasyidin, empat khalifah, yang mana kekhalifahan mereka ada khalifah yang telah dipuji oleh Rasulullah SAW, sehingga kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnah mereka. Sebenarnya nasihat Rasulullah SAW kepada para sahabat, ketika Rasulullah SAW diminta oleh sahabat memberikan nasihat yang terakhir dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu, ya dari hadis Affan, dari hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW ketika salat subuh bersama mereka suatu hari, tiba-tiba Rasulullah SAW menyampaikan sebuah nasihat yang sangat dalam sekali, membuat air mata sahabat berlinang dan membuat hati-hati mereka begitu bergetar dan sedih yang sangat tersentuh. Akhirnya mereka mengucapkan kalimat, yaitu mengungkapkan sebuah ungkapan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, seakan-akan nasihatmu di pagi hari ini adalah nasihat perpisahan." Lalu sahabat meminta yaitu ausinah, berilah kami nasihat, bagilah kami wasiat kalau memang ini adalah suatu perpisahan atau nasihat yang terakhir dari engkau, hai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW di dalam nasihat beliau itu, setelah Rasulullah diminta oleh para sahabat, menyampaikan sebuah ungkapan yang ringkasnya, ya, usikum bittaqallah wassami wa ta'ah, saya nasihatkan kepada kalian untuk senantiasa bertawak kepada Allah, tunduk dan patuh kepada para pemimpin, wa in kana 'abdan habasyian, sekalipun ia adalah seorang yang tidak memiliki keturunan yang mulia ya, ataupun dia sebagai seorang budak ya. Kemudian Rasulullah SAW memberitahu kepada para sahabat, fa innahu may ya'ish minkum fasara ikhtilafan katsira, sesungguhnya di antara kalian nanti yang panjang umurnya akan menyaksikan berbagai perbedaan-perbedaan, pertikaian-pertikaian, perpecahbelahan ya, yang begitu banyak, kata Rasulullah SAW. Maka Rasul kita SAW memberikan solusi kepada para sahabat untuk mempersatukan, untuk jalan keluar dari perpecahbelahan itu adalah, dan juga agar tidak terpecahbelahnya adalah dengan fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafai rasyidin al-mahdin ba'di, pegang teguhlah sunnahku, kata Rasulullah SAW, dan sunnah Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiin Ba'di. Ini ketika Rasulullah SAW memintakan kita untuk berpegang teguh dengan sunnahnya. Tetapi tidak cukup sampai di situ, tapi Rasul kita juga SAW menyuruh kita untuk berpegang teguh dengan sunnah Khulafa Ar-Rasyidin. Sudah berkali barangkali para ustaz yang lain menjelaskan kenapa Rasulullah SAW tidak hanya menyuruh kita berpegang teguh dengan sunnah beliau, kenapa harus dikaitkan dengan sunnah Khulafa Ar-Rasyidin ya, kenapa kita tidak hanya dipesankan peganglah sunnahku. Yang dimaksud dalam penjelasan hadis ini, atau dari maksud dari hadis ini adalah para ulama kita menjelaskan bahwa memahami dan mengamalkan sunnah tanpa berpedoman kepada pengamalan pemahaman para khulafa ar-rasyidin atau para sahabat akan banyak mengalami kesalahan dalam mengamalkannya atau memahami hadis-hadis tersebut. Maka oleh sebab itu terjadinya perbedaan perselisihan biasanya adalah ketika kita tidak berusaha melihat bagaimana para sahabat dalam memahami sebuah nas, bagaimana para sahabat dalam mengamalkan sebuah dalil. Ya, inilah intinya bahwa kita ingin selamat di dalam menjalankan agama ini, selamat dari pepecah belahan, maka marilah kita berpegang teguh dengan manhaj para sahabat, pemaham para sahabat dalam mengamalkan agama dan memahami agama ini serta menyampaikannya pada orang lain. Tentu kita tidak akan bisa bagaimana memahami dan mentoladani para khurafa asyadin tersebut kalau kita tidak melihat, tidak membaca, tidak mempelajari, tidak mengetahui sejarah kehidupan mereka dan bagaimana sunnah-sunnah mereka yang harus kita amalkan dan kita tiru. Ya. Maka oleh sebab itu kita berusaha dalam kesempatan ini dan pelajaran-pelajaran kita yang secara khusus setiap pagi Jumat ini membahas itu tentang berbagai perjuangan yang dilakukan oleh khulafa ar-rasyidin dan sikap-sikap mereka dalam beribadah, dalam mengambil kebijakan dan seterusnya. Pada masa yang lalu kita telah berbincang banyak tentang terangkatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu setelah Rasulullah SAW wafat sebagai khalifah kaum muslimin. Dan kita telah menyebutkan sejarahnya dan juga ungkapan-ungkapan beliau saat beliau menerima menerima baiat dan setelah selesai di baiat menerima sebuah jabatan yang begitu tinggi itu. Dan kita telah menjelaskan ungkapan beliau saat beliau menerima amanah tersebut, bagaimana beliau dengan sangat tegas bahwa beliau akan berpegang teguh dengan ajaran Islam dan meminta bantuan kepada para sahabat jika beliau alpa, lupa, keliru untuk diingatkan. Dan beliau juga menegaskan bahwa keadilan suatu hal yang sangat mutlak beliau tegakkan, sekalipun yang melakukan zalim itu adalah orang yang paling dianggap menakutkan, takut dan segala macam, beliau menganggap orang itu adalah tidak ada apa-apanya jika dia melakukan sebuah kezaliman. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tidak akan segan-segan untuk memaksa dia, untuk menghukum dia, menyerahkan atau menunaikan hak orang lain yang mungkin dizaliminya. Sebaliknya beliau juga menyebutkan bahwa orang yang paling lemah di tengah-tengah muslimin bila dia dizalimi, maka dia merupakan orang yang terkuat di sisi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sampai ia mengembalikan haknya yang telah dirampas oleh orang lain. Pemirsa dan kaum muslimin dan pendengar yang mati Allah Subhanahu wa taala, lalu kita akan melihat apa saja pembangunan ataupun usaha-usaha Abu Bakar di dalam selama pemerintahan beliau 2.5 tahun dengan masa yang sangat singkat. Dan ini sudah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadisnya, ya, yang telah berlalu kita bahas, ya, dengan tentang bahwa kekhalifahan Abu Bakar Siddiq anhu merupakan isyarah, ya, khafiyah, itu isyarat secara tidak langsung dari Rasulullah SAW bahwa yang berhak menjadi khalifah setelah beliau adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ini sudah kita bahas hadis-hadisnya dan dalil-dalilnya. Nah, sekarang apa saja bentuk pekerjaan, ya, kebijakan politik yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq anhu setelah dia menjadi khalifah. Pertama sekali adalah yaitu sangat berpegang teguh dengan beliau adalah yang dikenal dengan sangat lembut sebelum memerintah, sebelum dianggap menjadi khalifah di masa Rasulullah hidup. Dia adalah sahabat yang begitu dianggap sangat penyayang, ya, tetapi juga sekaligus setelah dia menjadi pemimpin kelihatan dia justru lebih orang yang lebih kuat pendirian dan lebih berani dan seterusnya, ya. Ini akan kita lihat nanti ketika peristiwa pertama adalah program pertama yang dia jalankan dalam bahasa orang sekarang 100 hari program pertama, ya, ini dilakukan oleh dia adalah yaitu melaksanakan, melanjutkan rencana Rasulullah SAW untuk mengirim yaitu tentara memerangi raja pasukan Romawi, pasukan Rom yang di Syam, itu yang telah mengutus pasukan, yang telah mempersiapkan yaitu pasukan di bawah pimpinan Usama bin Zaid, ya, Usama bin Zaid. Hal ini dijelaskan oleh para ulama-ulama yang telah menulis sejarah, di antaranya di sini kita sebutkan apa yang disebutkan oleh Abu Bakar Siddiq anhu, yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Wahab tentang sejarah kehidupan Abu Bakar Siddiq anhu dalam kitab beliau Mukhtasar Siratul Rasul, yaitu ketika Abu Bakar telah dibaiat di Bani Saqifah, kemudian itu berlanjut kemarin telah kita jelaskan secara rinci hal itu, ya. Rasulullah SAW Abu Bakar Siddiq anhu setelah diangkat menjadi khalifah, ya, setelah Abu Bakar memberikan sambutan kemarin, ya, kemudian dia menyebutkan sambutan-sambutan yang telah kita baca kemarin, di antaranya fa inni qad wulitu alaikum, sungguh saya telah diangkat menjadi khalifah di atas kalian, walastu bi khairikum, dan saya bukan orang yang terbaik di antara kalian. Ini menunjukkan tentang ketawaduan dan waraknya Abu Bakar Siddiq anhu. Ini sifat-sifat beliau yang sudah masyhur sebaik sebelum menjadi khalifah. Fa in ahsantum fa'inuni, jika aku berbuat baik, melakukan satu kebaikan, maka bantulah, bekerjasamalah denganku. Wa in asatu faqawwimuni, jika aku melakukan sebuah tindakan yang keliru, maka luruskan aku, ya. Asidku amanah, kejujuran adalah sebuah amanah. Ya, di antara kejujuran itu adalah bila kita melihat kebenaran, ya, dan kita melihat saudara kita tidak melakukan sebuah hal yang bertentangan dengan kebenaran, sebuah amanah, dan kewajiban kita untuk memberikan nasihat kepadanya. Ya, dan sebuah amanah juga adalah, ya, kejujuran juga adalah ketika kita melihat saudara kita melakukan kebaikan dan kita ada orang yang seharusnya ikut membantu, ada juga merupakan amanah bagi kita untuk melakukannya. Wal kadhibu khiyanatun, kebohongan adalah sebuah pengkhianatan. Ya. Wa dha'ifu fikum qawiyun indi, orang yang lemah di tengah kalian adalah orang kuat di sisiku sampai aku mengambilkan haknya kepadanya, insyaallah. Wal qaifikum dha'ifun, ya, orang yang kuat di tengah kalian adalah lemah di sisiku, hatta akhudzal haqq minhu, sampai ia mengembalikan hak orang yang telah diambilnya, insyaallah. La ya'da'u qaumun jihad fi sabilillah illa daraballahu darabahumullahu bidzul, tidaklah seorang kaum meninggalkan jihad di jalan Allah kecuali Allah akan menimpakan kehinaan kepada mereka. Wala tasyul fahsyatu fi qaumin qat, ya, illa amahumullahu bil bala, tidaklah tersebarnya maksiat berbagai bentuk kemungkaran di tengah masyarakat kecuali Allah akan memberikan azab secara umum kepada mereka semuanya. Ya, inilah yang wanasar Abu Bakar Siddiq dengan ilmunya yang dalam, ketakwaannya kepada Allah, menyampaikan satu nasihat di sini, bahwa sebuah negeri apabila merajalela kemungkaran, kemaksiatan, dan berbagai bentuk kepenyimpangan-penyimpangan, maka tunggulah azab Allah. Azab Allah akan ditimpakan kepada keseluruhan secara umum. Ati'uni ma'ata'atu Allah wa rasulah, dan hendaklah kalian mentaatiku selama aku masih taat kepada Allah dan Rasulnya, ataupun perintahku tersebut sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Fa'idha asaitu Allah wa rasulahu fala ta'atali alaikum, jika aku bermaksud kepada Allah dan Rasulnya, maka kalian tidak perlu mentaatiku. Inilah ungkapan dia di awal dia telah menerima jabatan ataupun diangkat menjadi khalifah di atas kaum muslimin. Kemudian, ya, diwakilkan dari Rabi'ah, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, Qutuli Abi Bakrin, aku bertanya kepada Abi Bakar radhiyallahu anhu, ma hamalaka ala antaliya amral nas, ya, kenapa engkau siap menerima tanggung jawab manusia ini, urusan manusia ini, ya, apa yang menyebabkan kamu bisa menerima hal itu? Qad nahaitani an ta'ammara 'ala al-itsnain, padahal engkau melarangku untuk menjadi ketua di antara dua orang saja. Jadi ini Rabi'ah ini bertanya, ya Abu Bakar, kenapa engkau tidak melakukan sesuatu yang engkau nasihatkan kepadaku? Kamu kan pernah melarang saya untuk menjadi pemimpin di antara dua orang saja. Sekarang kamu, apa yang membuatmu berani mengambil tanggung jawab ini menjadi seorang pemimpin, ya, mengurusi urusan manusia? Qala lam ajid min dzalika buddan, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, aku tidak punya pilihan. Memang dia enggak punya pilihan, bagaimana dia menolak langsung dibaiat oleh Umar, Abu Ubaidah, dan para orang Ansar, dan juga beliau melihat bahwa kepercayaan itu sudah mutlak kepada beliau diberikan oleh para sahabat, demikian pula isyarat-isyarat yang telah digambarkan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW masih hidup, ya kan gitu. Nah, kemudian khasyitu ala ummati Muhammadin al-furqah. Jadi di antara hal, aku tidak bisa mengelak, aku tidak punya pilihan. Kenapa? Aku takut umat ini akan terpecah belah. Di karena kalau seandainya selain Abu Bakar Siddiq anhu, tentu tadi orang Ansar yang awalnya di Bani Saqifah, ya, yang telah merencanakan mengangkat pemimpin di kalangan mereka ini, kalau seandainya bukan Abu Bakar yang menjadi pemimpin, mungkin mereka akan akan menolak gitu. Tapi ketika semua sahabat mengakui Abu Bakar adalah orang yang paling pantas, orang yang paling utama, orang yang paling takwa yang ada di tengah-tengah mereka, ya sebenarnya juga dikatakan yang setelah masyhur di kalangan sahabat sebelumnya masa hidup Rasulullah SAW, bahwa Abu Bakar adalah sahabat yang paling cinta Rasulullah SAW, ya, dan Abu Bakar lah yang ditugaskan menjadi imam salat ketika Rasulullah SAW sakit, dan banyak lagi apa namanya isyarat-isyarat di ketika hidupnya Rasulullah SAW menggambarkan bahwa Abu Bakar Siddiq adalah yang berhak menjadi pemimpin setelah mangkatnya atau meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka yang dia lihat adalah untuk menjaga persatuan kaum muslimin. Ini yang menjadi pertimbangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Fa fi riwayah, dan di riwayat lain menyebutkan takhawaftu an takuna fitnah. Jadi dia cemas terjadi fitnah di tengah umat ini. Maka itulah yang membuat dia memberanikan diri untuk memikul tanggung jawab umat. Takunu ba'da haridah, yang di mana menyebabkan mereka akan terjadi perpecahan di tengah umat Islam ini, sehingga membawa kepada keluarnya mereka sebagai mereka daripada agama Allah ini. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha juga menyebutkan, ya, lama tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asra'a bal nifaq, mulailah yaitu bermunculan orang-orang munafik. Jadi ketika hidup Rasulullah SAW, orang munafik masih menyembunyikan. Ketika wafatnya Rasulullah SAW, orang munafik mulai ingin menampakkan taringnya, ingin melihatkan kekuatannya. Ya, mulai dia melakukan propaganda-propaganda untuk melemahkan kaum muslimin dan juga memecah belah persatuan kaum muslimin. Nah, wartad dan Arab dan banyaknya kabilah-kabilah yang sebelumnya masuk Islam menjadi murtad, kata Aisyah radhiyallahu anha. Ini yang kita akan sebutkan nanti perjuangan Abu Siddiq anhu mengembalikan kaum muslimin yang murtad kepada Islam, ya, dan meraih mereka. Wan hazat Ansar, kemudian Ansar juga ingin membuat kebijakan dari pemimpin dari mereka sendiri. Falau nazala bil jabali aw bil jibal, falau nazala bil jibali rasiyat ma nazala bi abi laha dhaha. Ini seandainya perkara yang dihadapi saat itu oleh Abu Siddiq anhu ditimpakan kepada gunung, sungguh gunung itu akan hancur begitu. Itu karena beratnya tanggung jawab saat itu menyelesaikan masalah umat. Masalah umat yang saat itu diselesaikan Abu Bakar Siddiq anhu sungguh besar, banyak sekali. Maka ketika persoalan besar itu ditanggung, jatuh kepada tangan orang yang berjiwa besar, yang berilmu besar, yang berani dan seterusnya, menjadi bisa diselesaikan dengan sebaik mungkin. Maka ini yang digambarkan oleh Aisyah anha, bagaimana kondisi setelah wafatnya Rasulullah SAW itu terjadi kegoncangan di sana-sini. Ya, terjadi kegoncangan terutama adalah kabilah-kabilah Arab yang masuk ke dalam Islam secara munafik. Ya, mereka mulai menyusun kekuatan-kekuatan dan mereka sudah mulai membuat gerakan-gerakan ingin menyerang Madinah. Terutama adalah orang-orang yang mulai murtad, ya, yang di awalnya mereka masuk ke dalam Islam memendam sebuah keinginan-keinginan, ya, dan perasaan-perasaan. Sehingga banyak di antara kabilah-kabilah di sekitar Madinah mulai kembali kepada murtad, ya, dengan munculnya nabi-nabi palsu. Nah, dan juga datangnya umpamanya adanya yang tidak mau membayar zakat dan seterusnya. Banyak gerakan-gerakan masalah umat yang saat itu yang diselesaikan. Yang terbesar adalah bermunculannya nabi palsu. Kemudian adanya gerakan untuk mengurangi ajaran Islam, tidak mau membayar zakat sebagai mereka. Kemudian lagi menghadapi adalah bagaimana melanjutkan dari keinginan Rasulullah SAW menyerang bangsa Romawi. Kemudian lagi permasalahan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin sendiri, ya. Nah, hal ini yang dihadapi oleh Abu Bakar Siddiq sehingga pamakhtalafu fi nuqtatin illa tara abi bi fadliha. Tidak ada permasalahan yang mereka berselisih dalamnya kecuali ayahku lah yang menyelesaikannya, kata Aisyah anha. Yang ini yang telah kita gambarkan di akhir pelajaran kita pada minggu yang lalu, di mana banyak sekali perkara-perkara yang saat itu memancing terjadinya perselisihan, mulai dari yang pertama sekali kita sebutkan adalah tentang wafatnya Rasulullah SAW, ya, di mana sebagian sahabat tidak percaya Rasulullah SAW telah wafat. Maka Abu Bakar Siddiq juga lah yang telah menjelaskan kepada para sahabat, ya, dengan penjelasan yang sangat jelas sehingga mereka dapat tenang kembali dan mereka menerima apa yang telah disampaikan Abu Bakar Siddiq dan menjelaskan dengan dalil-dalilnya. Ya, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'uqtilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib alayhi falan yadhurra la syai'a wa sayazillahu syakirin. Dibacakan ayat itu ketika Umar dan sebagian sahabat lain mengatakan bahwa Rasulullah SAW belumlah mengangkat, belumlah meninggal, tapi beliau adalah diangkat ke langit dan seterusnya. ya, rohnya diangkat, kemudian sebagainya diangkatnya Nabi Isa dan seterusnya. Nah, akhirnya Abu Bakar Siddiq setelah melihat Rasulullah SAW dan mencium keningnya, kemudian berpidato di masjid, diputuskan masalah itu, akhirnya barulah sahabat tenang. Sehingga Umar ketika hari kedua, ya tanggal hari Selasa, ya, hari Selasanya, itu ketika baiat umum secara umum kepada kaum muslimin, Abu Bakar Siddiq memberi baiat di masjid Nabi SAW, Umar memberikan pengantar, kata-kata pengantar, mengakui kesalahannya yang kemarin dan meminta maaf kepada kaum muslimin dengan apa tindakan yang kemarin. Nah, perisian lagi adalah bagaimana dengan di mana Rasulullah SAW akan ditanam atau dikuburkan. Ya, di mana Rasulullah SAW akan dikuburkan. Ya, terjadi juga perselisihan, ada yang menyebutkan mungkin di Mekah adalah tempat kelahiran beliau, ada pula yang pendapat mungkin di Baitul Maqdis sebagai tempat Isra Mi'raj beliau di sana, dan juga banyaknya kuburan para anbiya di sana, dan ada pula yang mendapat di Madinah. Yang berpendapat di Madinah pun punya pendapat di mana, apakah di Uhud, apakah di Baqi, apakah di mana. Nah, akhirnya juga Abu Bakar Siddiq dengan ilmunya ya menjelaskan masalah ini, bahwa Nabi itu dikuburkan di mana tempatnya dia meninggal. Kemudian terjadi lagi perbedaan dalam mencari siapa yang menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW. Abu Bakar pidato di tengah kaum Ansar dan Muhajirin di Bani Saqifah, di Saqifah Bani Sa'idah, menjelaskan berbagai hal. Akhirnya selesai pula permasalahan itu. Kemudian berbeda lagi dalam masalah memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Juga Abu Bakar Siddiq pula yang menyelesaikan masalah itu. Berbeda lagi dalam masalah pengiriman kelanjutan dari rencana pengiriman pasukan ke Romawi. Abu Bakar Siddiq pula yang menyelesaikan masalah itu dengan sangat baik. Semuanya dari hasil ijtihadnya Abu Bakar Siddiq terlihat sekali dengan baik, bijaknya dan bijak ketinggian pemahaman ilmu agamanya. Ya, kemudian berbeda lagi dalam masalah mengumpulkan Al-Quran. Ya, juga berbeda. Akhirnya juga Abu Bakar Siddiq juga yang memutuskan bagaimana sebaiknya yang terjadi. Dan inilah yang dihadapi dengan banyak kebijakan-kebijakan politik atau yang bahasa orang sekarang, yang kalau di sana adalah kebijakan-kebijakan yang penuh dengan ilmu agama itu, ya, sehingga melahirkan kebaikan untuk umat semuanya. Sehingga dalam masa Abu Bakar Siddiq tidak ada terjadi berbagai hal gejolak-gejolak sebagaimana yang terjadi fitnah di masa Utsman anhu. Nah, ini yang dilakukan. Maka Aisyah menggambarkan kondisi yang dihadapi oleh ayahku saat awal wafatnya Rasulullah SAW itu adalah, yaitu kondisi yang dihadapi oleh ayahku saat itu adalah kalau seandainya ditimpakan kepada gunung, ya mungkin akan hancur, kata Aisyah Lu'anha. Kemudian juga tentang itu kisah yang pertama dilakukan adalah pengiriman Jais Usama, yaitu pasukan Usama yang telah disiapkan. Ini dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu walladzi la ilaha illahu laula anna Abu Bakar istukhlifa ma ubidallah suma qala thaniyan suma qala thalithan. Tiga kali ya Abu Hurairah menyebutkan, ya, demi zat yang tiada yang berhak disembah kecuali dia, kalau seandainya Abu Bakar tidak diangkat menjadi khalifah, tentu mungkin tidak lagi Allah disembah. Ya, kenapa? Karena banyaknya orang mutad. Faqila lahu, mah, kenapa? Ada yang bertanya. Ya Abu Hurairah, kenapa ya Abu Hurairah? Faqala inna Rasulullah SAW wajjaha Usama, ya, Ibn Zaid fi sab'imi'a ila Syam. Dia menceritakan tentang bahwa Rasulullah SAW sebelum beliau sakit hari Rabu, ya, atau hari Kamis, ya, dua hari sebelumnya beliau sudah mengutus, mempersiapkan pasukan untuk Usama memerangi bangsa Rom. Dia itu dengan jumlah pasukan 700 orang, ya, ke Syam. Falamma nazala bizi Khushub, jadi setelah Usama sampai di sebuah tempat itu namanya Zi Khushub, itu banyak pohon gitu maksudnya. Itu daerahnya kalau sehari ini disebut dengan Juruf. Bagi yang pernah berumrah itu di belakang daerah kelihatan istana yang ada di bukit di Madinah, di arah ke percetakan Al-Quran di belakang sana itu ada nama Juruf. Nah, tak kala baru sampai di situ, kubida Rasulullah SAW. Rasulullah SAW meninggal. Wartad dari Arab. Lalu bangsa-bangsa Arab banyak murtad, kata Abu Hurairah. Ya. Wa istama ilai sahabah. Lalu sahabat berkumpul, ya, bermusyawarah dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Faqalu radda haula. Jadi ini masalah perbedaan pendapat dalam melanjutkan pengiriman pasukan untuk menyerang Rom atau Romawi. Jadi pendapat sahabat mengatakan kembalikan sajalah tentara-tentara itu, pasukan itu kembali ke Madinah. Ya. Kemudian tuwajjih haula ila Rum waqad irtadda al-Arab haula al-Madinah. Bagaimana engkau bisa mengirim pasukan untuk mengairi Rum sedangkan suku-suku Arab di sekitar Madinah sudah banyak yang murtad. Jadi sahabat mengkhawatirkan jika mereka murtad nanti mereka akan membalas dendam dengan segala apa yang mungkin ada dalam hati mereka, ya, untuk membalas perperangan-perperangan yang mereka kalah sebelumnya dan balas dendam untuk menyerang Madinah. Maka sahabat menyatakan kembalikan sajalah tentara itu atau pasukan itu kembali ke Madinah berhubung kondisi yang tidak kondusif di sekitar Madinah, ya. Nah, faqala waladhi la ilaha illahu. Tapi apa jawab Abu Qasid anhu? Ya. Demi zat yang tiada berhak disembah kecuali dia. Lau jarratil kilab bi arjuli azwaji Rasulullah SAW. Seandainya terjadi di Madinah ini, ya, kondisi di mana anjing-anjing menggigit kaki-kaki istri Rasulullah SAW, ya, menggigit kaki-kaki istri-istri Rasulullah SAW, ya, begitu kondisi, berarti kondisi di Madinah sangat bagaimana gentingnya, kata ini digambarkan oleh Bukhari. Walaupun segenting apapun kondisi di Madinah, sampai anjing menggigit, ya, kaki-kaki Ummahatul Mukminin, ya, marartu jaisan wajah Rasulullah SAW. Aku tidak akan pernah mengembalikan pasukan yang telah dikirim oleh Rasulullah SAW. Ya. Ulama sering mengambil faedah dari segala keputusan Abu Bakar itu adalah karena konsekuennya Abu Bakar dengan sunnah. Maka semua keputusan yang diambil oleh Abu Bakar semuanya menjadi kebaikan untuk umat. Karena semua keputusannya bukan berdasarkan pendapat dia sendiri, tapi semuanya berdasarkan keteguhannya kepada sunnah. Nah, ini yang dijelaskan kepada ulama kita. Sehingga dia mengambil, menegaskan kepada sahabat bahwa tidak ada pendapat yang akan diterima untuk mengembalikan itu. Sehingga dia memberikan sebuah perumpamaan, bagaimanapun gentingnya kondisi di Madinah, saya tidak akan pernah mengembalikan pasukan yang diutus oleh Rasulullah SAW sebelum sampai di melaksanakan tugasnya. Ya, sekalipun sampai di Madinah itu, ya, apa namanya, anjing-anjing sampai menggigit, ya, kaki daripada istri-istri Rasulullah SAW, ataupun terjadinya kondisi yang begitu sulit Madinah, genting sekalipun, aku tidak akan mengembalikan pasukan itu, kata Abu Qasid al-Anhu. Jadi ini ketegasan dari Abu Qasid al-Anhu. Ya. Kemudian, kemudian juga menegaskan lagi, wala halatu liwa'an aqadahu, dan aku tidak akan pernah menurunkan atau meletakkan kembali bendera yang telah beliau tegakkan. Yang telah beliau tegakkan. Aku tidak akan mau. Ya, bendera yang telah dikobarkan oleh Rasulullah SAW, saya akan menurunkannya, tidak akan mau. Wajah Usama, ya. Kemudian berjalanlah Usama. Dalam dialog ini banyak sekali sebetulnya ungkapan-ungkapan. Di antaranya adalah Umar bin Khattab berada pada pihak yang mengusulkan agar pasukan itu dikembalikan saja ke Madinah. Apa jawaban Abu Bakar kepada Umar? Sebenarnya dinukil oleh Imam Baihaqi dan lain para ulama dalam menyebutkan riwayat ini, ya. Para penulis sejarah menyebutkan disebutkan yaitu ajabbarun fil jahiliyah. Khawarun fil Islam. Kamu dulu di masa jahiliyah orang yang pemberani, sekarang pengecut di masa Islam. Subhanallah, ya. Ini kelihatan, ya, bahwa Abu Bakar itu bukan berarti orang yang tidak berani, bukan hati orang. Tapi coba lihat, di saat kesempatan ini, justru dia mengatakan, kamu pengecut sekarang Umar, dulu kamu berani. Kok sekarang kamu pengecut? Subhanallah. Jadi, dulu jabarun fil jahiliyah, khawarun fil Islam. Dulu kamu orang yang sangat berani di masa jahiliyah, sekarang telah masuk Islam menjadi pengecut. Nah, ini sebuah ungkapan Abu Bakar Siddiq kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana dia menegaskan rencananya ini bahwa dia tidak akan pernah mau merombak rencana yang telah direncanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi dengan keputusan itu? Ya, kita lihat. Faja'ala la yamru bi qaba'ila yuriduna al-irtidad illa qalu. Nah, ketika tentara tadi keluar dari Madinah melewati banyak dari kabilah-kabilah Arab Taram, dan perjalanan itu jarak antara Madinah dengan tujuan yang akan ditempuh oleh Usama bin Zaid itu berapa? 800 kilo. Ya, 800 kilometer. Ya, 800 kilometer. Coba bayangkan 800 kilo. Ya. Itu yang ditempuh oleh pasukan ini. Jadi melewati banyak sekali. Apa tanggapan dari setiap kabilah yang dilewati oleh Usama bin Zaid? Mereka mengatakan, ya, setiap kabilah yang ingin murtad illa qalu, kecuali kabilah-kabilah yang melihat pasukan Zaid Usama bin Zaid ini lewat, laula anilha alquwa ma kharaja mislu haula min indihim. Kalau seandainya mereka tidak punya kekuatan yang lebih, tentu mereka tidak akan pernah mengirimkan pasukan dengan kondisi seperti ini. Jadilah justru mereka punya asumsi prediksi yang lain terhadap pasukan Islam. Justru mereka mengatakan berarti pasukan muslim ini besar sekali. Kalau seandainya dia tidak punya kekuatan yang cukup, seandainya kaum muslimin tidak punya kekuatan yang cukup, tentu tidak akan mungkin dia mengirim tentara dengan jumlah sebanyak begini gitu. Dalam kondisi di mana banyak orang kabilah-kabilah Arab yang murtad, yang mana membawa kekhawatiran kepada Madinah. Berarti mereka punya pasukan yang sempurna seperti ini juga di Madinah, sehingga mereka tidak jadi murtad. Ini salah satu hikmah yang disebutkan oleh para ulama, yaitu maka setiap kabilah yang dilewati oleh Usama bin Zaid selalu mengambil kesimpulan demikian, ya, karena melihat pasukan yang begitu besar, mereka takut, ya, mereka takut untuk murtad, karena mereka memprediksi di Madinah pasti lebih besar lagi pasukannya. Jika yang dikirim aja begini jumlahnya, apalagi yang tidak dikirim, kata mereka. Nah, lakin nadu'uhum hatta yalqal rum. Apa kata mereka? Sudahlah, kita lihat saja sampai bagaimana nanti kejadiannya pasukan yang dikirim ini, ya, dengan berperang dengan Rum, mana yang menang. Ini yang kami mereka lihat. Mereka menunggu, jadi mereka tidak jadi murtad, mereka mengurung rencana murtad mereka untuk sampai setelah kembalinya tentara itu dari Rum. Kita lihat saja bagaimana nanti hasil pertempuran mereka dengan Rum, ya. Gimana? Sudah, kita diam aja dulu. Ya, istilah orang sekarang, ya, kita pending saja rencana murtadnya. Akhirnya mereka tidak menyatakan murtad, mereka hanya berdiam diri, tidak berencana menyerang Madinah. Karena mereka khawatir kalau seandainya mereka menyerang, mungkin di Madinah pasukannya juga lebih besar dengan apa yang dikirim. Nah, akhirnya mereka juga ingin melihat bagaimana perkembangan ini, berita perperangan atau pertempuran antara kaum muslim dengan Rum. Maka mereka mengatakan, walakin nadu'ahum hatta yalqaw Rum. Hadah, kita biarkan aja dulu sampai mereka berperang dengan Rum. Kemudian, takhala Usama bin Zaid berperang dengan Rum, rupanya mereka adalah menang, mengalahkan Rum. Ya, falakhurum fahazamuhum. Ketika telah berperang dengan Rum, justru pasukan Usama dapat mengalahkan pasukan Rum. Nah, waraja'u salimin. Lalu nanti pasukan itu kempulang lagi dengan jumlah begitu banyak, melihat membawa menggondol banyak sekali harta rampasan perang, membuat mereka tidak jadi untuk murtad, membuat mereka mengurung perencanaan-perencanaan mereka. Nah, fasabatu al-Islam walillahil hamd. Akhirnya mereka tetap dalam Islam, ya, segala puji bagi Allah. Nah, ini yang diceritakan oleh Abu Hurairah. Jadi oleh sebab itu para ulama kita menyebutkan nasarallahu muslimin bi rajulain, oh nasar Islam bi rajulaini. Ya, ada kondisi-kondisi yang sangat genting saat itu, ya, Islam ini di tolong oleh Allah melalui dua orang. Pertama adalah di fi ahdi riddah, di masa banyaknya orang murtad, ya, bangkitnya Abu Qasid anhu memerangi mereka. Dan ketika terjadi fitnah khalqul Quran, di sana Allah membangkitkan kembali, membela kebenaran dengan seorang imam, itu Imam Ahmad rahimahullahu taala. Nah, ini sedikit bagaimana ketegasan Abu Qasid anhu. Ya, yang sebelumnya dikenal dia adalah orang lembut, dikenal orang-orang yang terkenal sekali bagaimana kelembutan hatinya. Tetapi saat dia menjadi pemimpin, lihat ketegasannya, lihat keberaniannya ketika menjadi seorang pemimpin. Nah, ini yang tentang ringkasnya, yaitu setelah kembalinya pasukan Usama dari Rum, memerangi Rum. Mereka membawa banyak atas pasukan perang. Akhirnya setelah itu Abu Siddiq melanjutkan rencana untuk mulai menyelesaikan satu persatu dari kelompok-kelompok yang murtad. Ya, ada yang murtad menyatakan keluar dari Islam, ada yang ingin mengurangi ajaran agama dengan tidak mau membayarkan zakat. Mereka tidak mau membayar zakat. Ada beberapa ulama menjelaskan apa yang memotivasi orang tadi murtad. Ya. Dan juga ketika mereka murtad, bukan mengajak untuk kembali kepada keyakinan nenek moyang mereka, tapi mereka sendiri mengaku sebagai nabi gitu. Kenapa? Kenapa mereka tidak murtad dengan bentuk mengajak kembali kaumnya untuk menyembah berhala? Dijelaskan oleh sebagian ulama bahwa Karena memang menyembah berhala dan patung, beribadah meminta-minta kepada selain Allah, saat itu tuh sudah jelas kebatilannya. Ya, semua orang sudah melek dengan kebatilan dan keburukannya, kesesatan perbuatan itu. Sehingga kalau diajak ke sana, tidak akan ada orang mengikuti. Maka yang mereka munculkan adalah, pertama adalah Ashabiyah Qabaliyah. Karena rata-rata disebutkan oleh para ulama setelah melihat geografis terjadinya tempat-tempat terjadi permutatan, umumnya adalah geografis yang situ ekonominya kuat. Ekonominya kuat. Jadi sebetulnya yang memotivasi dia untuk mengaku sebagai nabi itu adalah ingin mendapatkan kedudukan di tengah kaumnya. Ya, ingin mendapatkan kemuliaan. Jadi kalau seorang nabi kan mulia menurut mereka. Tapi mereka kan tidak mungkin mendapatkan kemuliaan itu karena bukan nabi yang benar, tapi nabi palsu. Nah, jadi yang motivasi mereka sebetulnya menjelaskan adalah karena melihat, ya, ingin mendapatkan status sosial yang lebih tinggi. Nah, ini yang mereka, ada yang menyebutkan demikian. Ada pula yang menyebutkan adalah karena ta'asub qabaliyah, kepenatikan kesukuan, yang di mana mereka merasa punya dendam kepada orang-orang Islam yang telah mengalahkan suku mereka, ya, yang telah merampas kekuasaan-kekuasaan mereka di masa jahiliyah. Nah, dendam ini yang kadang-kadang ada. Ya. Kemudian yang ketiga disebutkan para ulama adalah ingin bebas dari perintah-perintah agama. Ini yang ketiga. Yaitu adalah kelompok yang ingin mengurangi ajaran agama, mereka merasa terbebankan dengan adanya zakat, dengan ada salat dan semacam itu, mereka ingin mengkortingnya, ingin sedikit melakukan kelonggaran dengan bentuk seperti itu. Mereka inginkan demikian. Nah, ini yang dijelaskan kepada ulama kita. Kemudian kisah Murtaddin. Ini disebutkan di sini, bahas oleh Syekh Muhammad bin Wahab dalam kitab beliau Mukhtasar Siratul Rasul. Ya. Waqad taqaddama min Rasul sallallahu alaihi wasallam ikhbaru bil fitan al-ka'ina ba'dahu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kepada umatnya, ya, terutama para sahabat, tentang akan adanya fitnah-fitnah setelah beliau wafat. Di antaranya adalah, ya, yaitu tentang akan datangnya, ya, la taqumu sa'a hatta, ya, idza nabuwa salazuna kadzabun, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidak akan datang hari kiamat sampai ada 30 orang mengaku sebagai nabi palsu, ya. Nah, kemudian Rasul kita menjawab, wala nabi ba'di, ya, dan tidak ada lagi nabi setelahku, kata Rasulullah. Dan ternyata Rasulullah SAW bahwa beliau nabi yang terakhir, banyak sekali dan berapa ungkapan beliau, ya, dalam berapa ungkapan beliau, diantaranya ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang Dajjal yang mengaku sebagai nabi pertamanya, wala nabi ba'di, kemudian Dajjal juga mengaku sebagai Tuhan, kemudian juga dijawab subhanya oleh Rasulullah SAW menjelaskan, kalau seandainya dia Tuhan, tentu dia akan mampu menyembuhkan matanya yang buta satu, ya. Ini dibuktikan kebohongan dakwah Dajjal itu. Kemudian juga juga Rasulullah SAW menyebutkan, yaitu fudiltu ala anbiya bisittin, aku diberi keutamaan di atas para nabi yang lain dengan 6 perkara. Di antaranya khutima bin nabiyun, telah ditutupnya kenabian dengan aku. Kemudian juga hadis lain Rasulullah menyebutkan masali wa masalul anbiya qabli, perumpamaanku dengan nabi-nabi sebelumku adalah karajulin bana qasran, sebagai seorang membangun istana, ya, fataraka labinatan, ada suatu bagian, satu dari keramik, ya, yang belum dipasang, itu labina, bata yang belum dipasang. Wa ana tilka labina, jadi sempurnanya kebangunan-bangunan kenabian itu dengan diutusnya Rasulullah SAW, maka tidak ada lagi yang kurang dari bangunan itu. Ini menunjukkan tentang bahwa Rasulullah SAW penutup semua kenabian. Nah, ada banyak lagi dalil-dalil lain, di antaranya yang sudah jelas di Allah tegaskan dalam surat Al-Ahzab, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, "Wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Muhammad itu bukanlah bapak atau ayah salah seorang laki-laki kalian, tapi dia itu adalah walakin Rasulullah khataman nabiyyin, tapi dia adalah seorang rasul dan penutup semua nabi. Nah, ini dalil akidah yang harus kita miliki. Kemudian ada orang mengaku, ya, wa indar anha wa ikhbar khasan an ridda. Dan maka Rasulullah SAW telah memperingatkan bahwa nanti akan ada nabi-nabi palsu itu, agar kita berwaspada. Maka ini bentuk perhatian Rasulullah SAW begitu tinggi kepada umatnya, ya, sehingga Rasulullah SAW telah menyebutkan berbagai peristiwa-peristiwa yang akan dialami oleh umat ini agar mereka waspada, agar mereka benar mencari solusi dalam kondisi-kondisi yang akan mereka hadapi. Maka oleh sebab itu Rasul kita telah menggambarkan kondisi-kondisi itu dan menyebutkan solusi-solusi apa yang harus diambil oleh umat saat terjadi peristiwa demikian. Nah, wa min dzalika di antaranya dalam sahih dari Abi Sa'id Al-Khudri dan Sahih Bukhari bahwa anna Rasulullah qala, Rasulullah SAW bersabda, bai'ana na'imun ra'aitu fi yadayya, yaitu siwaraini min dhahabin. Aku dalam mimpi melihat di tanganku ada dua gelang dari emas. Fakarihtuhuma, lalu aku tidak menyenai dua gelang itu. Panafakhtuhuma, lalu aku buang keduanya. Fa'awaltuhuma kadzabaini yakhrujani. Itu ma fatara, lalu dibuang dan terbanglah. Aku hembus gelang yang dari tangan dua tangan itu, kata Rasulullah SAW dalam mimpinya, lalu terbang itu gelang itu. Ya, maka lalu terbang fata'awal tuhuma, dan ta'wilnya dari makna itu kata Rasulullah adalah yaitu kadzabaini yakhrujani, ada dua orang yang pembohong, nabi palsu yang akan kedatang, kata Rasulullah SAW. Dan memang di masa Rasulullah itu sudah ada dua nabi palsu yang masih belum sempat diperangi oleh Rasulullah. Pertama adalah Musailamah al-Kadzab, yang kedua adalah Aswad al-Anasi, ya, Aswad al-Anasi. Nah, kemudian dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW. Ya. Juga Rasulullah SAW bersabda, "Salasun man najja min huna faqad najja." Ada tiga hal orang yang selamat dari tiga kondisi ini, maka sungguh dia tidak orang yang selamat. Min mauti, itu pertama adalah kematianku, kata Rasulullah SAW. Ya, karena dengan kematian Rasulullah SAW terjadi fitnah yang berat bagi umat, ya. Wa man qata khalifatan mustabir bil haqi mu'tihi, ya. Itu orang yang tidak termasuk dari orang yang membunuh khalifah yang sabar dalam kebenaran. Wa min ad-dajjal wa salam, dari fitnah dajjal. Ini tiga fitnah. Fitnah ketika wafatnya Rasulullah SAW, wafatnya Rasulullah SAW, di antara adalah banyaknya orang murtad. Kemudian fitnah yang dimaksud adalah mungkin, ya, betulnya adalah fitnah yang terjadi di masa Utsman bin Affan, terbunuhnya seorang khalifah. Kemudian fitnah dari dajjal, kata Rasulullah SAW. Dalam Sahih Bukhari atau Muslim juga, lama tufi Rasulullah SAW, wakani wakar wakafara mengkafar min al-Arab. Ya, dari Abu Hurairah menyebutkan bahwa setelah wafatnya Rasulullah SAW, ya, Abu Bakar telah menjadi khalifah. Sebagian orang suku-suku Arab menjadi kembali dari murtad, menjadi kafir. Qala Umar li Abi Bakar. Maka Umar berkata kepada Abu Bakar, "Kaifa tuqatilun nas wa qad qala Rasulullah SAW, umirtu an uqatilan nas hatta yaqul la ilaha illallah." Ini Abu Hurairah menceritakan tentang sebuah kondisi dialog yang terjadi antara Abu Bakar dan Umar, di mana disebutkan dalam sejarah atau dalam riwayat-riwayat lain bahwa Abu Bakar sendiri ingin memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat atau memerangi orang-orang murtadin. Lalu Umar menjelaskan, bagaimana engkau bisa memerangi mereka, bukankah mereka sudah mengucapkan kalimat dua syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mereka kan sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Bagaimana engkau bisa memerangi mereka? Sedangkan Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya bahwa aku disuruh untuk memerangi manusia, ya, umirtu uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai mereka mengungkapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah. Ya, fa in fa'alu dzalika fa idza qaluha, jika mereka sudah mengatakan, sudah melakukan hal itu, asau minni dima'u amwalu, ya, maka harta dan jiwa mereka telah terjaga, enggak boleh lagi diganggu. Jadi di sini Umar menyampaikan maksud dari sabda Rasulullah SAW ini, bahwa kita tidak boleh memerangi orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Karena Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka harta dan darahnya dijaga. Nah, illa bihaqnya, kecuali dengan haknya. Ada hak-hak, ada hukum-hukum yang membolehkan memerangi seorang muslim, membunuh atau memerangi muslim. Faqala Abu Bakar, lalu Abu Bakar menjawab dari argumentasi Umar membacakan hadis tadi, yaitu dengan ujung dari ungkapannya, illa bihaqiha, maka Abu Bakar menyebutkan, fa'inna zakat min haqiha, dan zakat itu bagian dari haknya, syahadat. Ya, membayarkan zakat bagian dari, membayar zakat dan bagian dari haknya, syahadu ala ilah, pada Muhammad Rasulullah. Ada satu faedah di sini, oleh para ulama kita menyebutkan, tentang bahwa kadang-kadang di antara sahabat-sahabat yang senior itu pun tidak hadir di hadapan mereka, dalil-dalil yang memang diriwayatkan oleh para sahabat yang lain seperti Ibnu Umar. Ini disebutkan dalam kitab Raful Malam, ini mati ma'lam oleh Syekh Islam Taimiyah, contoh-contoh bahwa mungkin saja orang-orang yang senior itu dalam ketika berbicara sebuah keputusan, berdiskusi, tidak hadir padanya dalil-dalil. Karena Rasulullah SAW telah menyebutkan bunyi al-islam ala khamsin, syahati Allah ila wa anna Muhammadur iqamis salat wa ita'iz zakah aw sawmi ramadan aw sawmi ramadan hajjil bait. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa Islam itu terkungkum atau terdiri dari lima rukun ini. Nah, maka tidak boleh, harus disempurnakan. Nah, hal inilah yang menyebabkan Abu Bakar Siddiq anhu mengambil keputusan bahwa membayar zakat bagian dari haknya la ilaha illallah, maka kita harus memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat, kata Abu Bakar Siddiq anhu. Ini dialog antara Umar dan Abu Bakar. Wallahi la aqtulanna aw la uqatilanna man farraqa baina as-salati waz zakah. Ya. Oleh sebab itu Abu Bakar menyebutkan, demi Allah saya akan perangi orang yang membeda-bedakan antara salat dengan zakat. Salat wajib, zakat wajib, enggak bisa dibeda-bedakan. Karena semua itu perintah Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah SAW dijelaskan kepada umat. Maka Abu Bakar mengambil keputusan bahwa demi Allah saya akan perangi orang-orang yang membedakan antara salat dan zakat. Wallahi law mana'uni anaqan kan yadunah ila Rasulullah SAW. Seandainya mereka tidak mau membayar hanya anak dari ada yang menyebutkan anak daripada seekor kambing ini zakat, yang itu ada anak seekor kambing yang tidak dibayarkan oleh mereka, yang dahulu mereka bayarkan kepada Rasulullah SAW, laqataltuhum ala man'iha, sungguh aku akan perangi mereka sampai mereka mau membayarnya. Karena mereka tidak membayar zakat umpamanya, walau hanya yang tidak dibayarkan hanyanya hanya seekor anak kambing saja, kata Abu Bakar Siddiq anhu. Ini ketegasan yang mirip dengan ketegasan ketika dia ingin mengirim melanjutkan pengiriman pasukan Usama kepada memerangi bangsa Rum, ya. Dan di sini dia bersumpah, wallahi la aqtulanna man faraqa baina salat wa zakat. Ya, wallahi law mana'uni anaqan aw anqalan, dan lain-lain, walaupun mereka enggan membayar hanya satu ekor hewan yang kecil sekali, ya, maka sebelum mereka ada membayar kepada Rasulullah SAW, ya, sungguh aku akan perangi mereka yang sampai mereka membayarnya. Ya, kerana mereka gara-gara mana tidak membayarkannya. Qala Umar, lalu Umar berkata, falamma huwa fama huwa illa an ra'aitullaha qad sara sadr Abi Bakar liqital. Aku sudah melihat, memahami bahwa Allah telah membuka dada atau hati Abu Bakar Siddiq untuk memerangi, ya, orang-orang yang meninggalkan kewajiban zakat tersebut. Ya. Dalam sini juga ulama menjelaskan berapa hal. Apakah orang membayar tidak mau zakat itu kafir atau bukan? Orang yang tidak mau zakat secara pribadi-pribadi, umpamanya, apa dia kafir atau bukan? Jumhur ulama tidak kafir. Tetapi bila mereka mempunyai syaukah, kekuatan, maka mereka boleh diperangi. Mereka boleh diperangi. Jadi mani'u zakat yang diperangi oleh Abu Bakar Siddiq anhu itu ada dua jenis yang mengenai penjelasan ulama kita. Ada yang memang mereka murtad, ada yang mereka memang tidak kafir, tapi mereka punya kekuatan ingin membedakan antara salat dan zakat. Ya, terkala mereka kompak, ya, atau kafir setelah mereka dijelaskan bahwa ini adalah hak Islam yang tidak boleh mereka ingkari. Maka yang kafir itu adalah mengingkari kewajibannya. Tapi kalau mengingkari membayarnya, dia yakin zakat itu wajib, nah ini tidak dikafirkan oleh jumhur ulama. Tapi semua ulama sepakat mengingkari, walaupun dia membayar zakat, dia tidak mengatakan wajib, ini kafir. Karena zakat itu adalah suatu rukun Islam, ya. Selama dia meyakini kewajiban zakat, maka dia tidak kafir. Bagaimana kalau seandainya orang itu meyakini kewajiban zakat, dia tidak mau membayar zakat, tapi sudah melupakan sebuah komunitas yang jelas, itu maksudnya. Nah, ini yang sebagian fuqaha menyebutkan boleh diperangi, karena mereka sudah memiliki syaukah. Jadi oleh sebab itu, yang diperangi oleh Abu Bakar Siddiq anhu itu, ada sebetulnya berapa jenis orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Ada yang memang tidak mau membayar zakat karena menganggap sudah tidak wajib lagi setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ini jelas kafir menurut kesepakatan ulama, karena mengingkari sebuah kewajiban yang daruri, yang telah pasti dalam Islam. Yang kedua adalah enggan membayarkan zakat, bukan mengingkari kewajibannya. Cuma aku yang wajib zakat, tapi dia enggak mau bayar. Nah, hal ini tidak kafir, tapi apabila dia memiliki kekuatan, ya, itu tidak kafir menurut jumhur, ya. Karena para ulama berbeda pendapat, kafirnya orang meninggalkan salah satu di rukun Islam yang lima, itu perinciannya ada dalam kitab-kitab akidah oleh para ulama kita, ya, kemudian juga dalam kitab-kitab fikih. Tapi kita ambil pendapat jumhur di sini. Nah, tapi apabila mereka sudah mempunyai sebuah komunitas yang jelas, orang-orang yang sudah komunitasnya ada dan jelas memiliki kekuatan, maka mereka boleh diperangi. Nah, ini ijtihadnya Abu Bakar Shiddiq radhiyallahu anhu ketika itu ingin memerangi orang-orang yang tidak mau membayarkan zakat. Baik, maka Umar menyebutkan, setelah aku melihat bahwa Allah telah melapangkan dada Abu Bakar Shiddiq untuk mengambil keputusan itu, ya, fa aratu an wa haq, maka aku yakin bahwa itu adalah kebenaran. Ya. Qala Umar, wallahi la rajaha iman. Kemudian Umar menyebutkan, mengakui, wallahi, ya, la rajah imani Abi Bakar bi iman hadil umma jami'an alau rajaha imanu alau rujiha. Lalu rujiha imanu Abi Bakar bi imani hadil umma jami'an fi qitali ar-riddah. Wallahi la rajahu imani Abi Bakar bi imani hadil umma jami'an fi qitali ar-riddah. Jadi Abu Umar menyebutkan, memuji Abu Bakar Shiddiq anhu, bahwa begitu kekuatan imannya Abu Bakar, ya, di kalau seandainya dibanding dengan apa namanya iman seluruh umat ini, ya, dalam masalah memerangi ahli riddah, memilih orang yang murtad dari Islam. Kemudian juga dijawabkan dari Muslim Muhammad bin Muslim bin Shihab Az-Zuhri dari An-Jama'atin qalu. Ini dari tabi'in, ya, Ibn Shihab Az-Zuhri, kana Abu Bakar amir musyrik amir syakirin, ya, alladzina sabatu ala dinihim wa amir sabirin alladzina sabaru ala jihad aduihim. Jadi dipuji oleh kelompok para tabi'in bahwa Abu Bakar adalah pemimpinnya orang-orang bersyukur yang mereka teguh di atas mereka, dan mereka Umar Abu Bakar adalah pemimpinnya orang-orang yang sabar, mereka yang sabar dalam berjihad memerangi musuh mereka, yaitu ahli riddah, ya. Wa dzalika annal arab iftaraqat fi riddatiha, di mana banyaknya suku-suku Arab telah banyak murtad. Faqal firqatun, maka ada yang berpendapat, law kana nabiyan, sebagian daripada orang-orang murtad itu berargumentasi, seandainya Nabi Muhammad itu nabi, tentulah dia tidak akan mati. Ada pula yang berargumentasi ya, orang-orang murtad itu, ya, in qadat nubuwwah bi mautih, ya, selesai kenabian dengan matinya dia. Jadi sudah tidak berlaku lagi ajaran yang kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka mengatakan alasan mereka untuk murtad itu mengatakan, kalau dia nabi kenapa dia mati? Ya, ada lagi yang beralasan kalau kenabiannya, perkara ajarannya sudah selesai dengan meninggalnya dia. Nah, fala nuti'aha dan ba'dahu, maka tidak perlu lagi taat pada siapa-siapa setelahnya. Abidzalika yuqulihum, ini adalah ungkapan-ungkapan dari syair mereka. Fajadala sahabat Abu Bakar, di mana para sahabat berdiskusi dengan Abu Bakar anhu, ya. Wa qalu ihbis jaisy Usama. Ini kembali dari kisah ini. Pertama adalah mereka melihat bahwa tentara pasukan Usama yang telah disiapkan oleh Rasulullah SAW itu lebih baik ditahan saja di Madinah. Fayakunu amanan di Madinah, sebagai untuk menjaga keamanan Madinah. Warfu bil Arab hatta yatafarraja hadzal amr. Jadi, oh, tunggu dululah memerangi orang-orang murtad itu sampai urusan ini menjadi kokoh gitu. Kemudian falau anna ta'ifatan irtaddat, qulna qatala biman ma'aka man irtadda wa qad asfaqat al Arab ala irtidad. Jadi di sini terjadi diskusi-diskusi yang panjang antara sahabat sama para sahabat Rasulullah SAW dengan Abu Bakar Shiddiq anhu. Jadi ada masalah menyebutkan pengiriman pasukan Usama yang telah disusun, yang telah disiapkan oleh Rasulullah SAW, antara memerangi orang-orang murtad, ya. Kemudian waqadima ala Abu Bakar Uyayna ibn Hasan wal Aqrab ibn Habis fi rijal min asyraf al Arab fadakhalu ala rijal min al muhajirin faqalu innahu qad tadda amatun min waraina anil Islam. Ini adalah utusan-utusan daripada kabilah-kabilah Arab, di antaranya adalah Uyayna dan Aqrab bin Habis, menyampaikan sesungguhnya suku-suku atau kabilah-kabilah yang dekat-dekat kami telah keluar dari Islam. Walai safi anfusihim ayu adu ilaikum maka anu yadunahu ila Rasulullah SAW. Di mana mereka menganggap mereka tidak wajib lagi membayar zakat, sebenarnya mereka membayarnya ketika hidupnya Rasulullah SAW. Fa in taj'alu lana ju'lan kafainahum. Lalu mereka menawarkan, seandainya kalian mau menyerahkan usul mereka kepada kami, cukup kami yang akan menyelesaikan mereka. Pada kala sahabat Abu Bakar Shiddiq anhu, lalu sahabat menemui Abu Bakar Shiddiq anhu, fa'aradu alaihi dzalik. Ya. Kemudian sahabat menyampaikan keinginan dari Uyayna bin Hasan dan Aqra bin Habis ini, bahwa mereka siap memerangi kelompok yang murtad-murtad tersebut, ya. Wa qalu nara an nut'ima Aqra bin Uyayna tu'matan yardiyana biha wa yakfiyanika min waraihima. Jadi kata para sahabat, bagaimana kalau kita berikan bantuan ya, makanan untuk Aqra dan juga Iyaina ini yang mereka yang membuat mereka mau melaksanakan untuk merangi orang-orang murtad itu dan mengawal kota Madinah dari gangguan orang murtad. Hatta arja' ilaina Usama wa jaisu, sampai Usama kembali dengan tentaranya. Jadi sahabat ini, karena Abu Bakar telah mengirim pasukan Usama di Madinah kekurangan pasukan, datanglah Uyaina dan Aqra bin Habis ini menawarkan bantuan dengan syarat mau memberikan semacam imbalan agar mereka mampu memerangi dan menghambat pasukan-pasukan orang Arab yang murtad untuk menyerang Madinah. Maka sahabat menawarkan itu kepada Abu Bakar Siddiq anhu. Tetapi dalam kisahnya, kejadian ini sebetulnya mereka berdua ini sebetulnya bukan berharap untuk menerima bayaran demi untuk menggagalkan rencana-rencana orang Arab yang telah murtad menyerang Madinah. Tapi mereka sebetulnya ingin melihat kekuatan muslimin di Madinah. Sebenarnya dijalankan oleh riwayat-riwayat lain. Maka Abu Bakar Siddiq anhu menolak hal itu. Ya. Kemudian, washtadu amruka fa innal yawm qalilun fi kathir. Maka sahabat memberikan masukan Abu Bakar Siddiq tentang keinginan dari Uyaina bin Hisam tadi dan Aqra bin Habis. Ya. Karena kita dalam keadaan kondisi sulit dan juga kita sedikit di tengah-tengah orang kafir yang begitu banyak. Waqala Abu Bakar, hal tarawna gara dhalika? Faqalu la. Abu Bakar bertanya, masih adakah usulan yang lain selain itu? Kata Abu Bakar pada sahabat yang datang. Mereka menjawab, tidak. Qala, qad alimtu anna man min ahdi nabiyikum ilaikum al-musyara fi ma lam yamdi fihi amru min nabiyikum. Yaitu sebuah kalian telah tahu, kata Abu Bakar Siddiq anhu, yaitu bahwa di salah satu ajaran dari kunci ajaran dari nabi kalian adalah bahwa bermusyawarah dalam perkara yang belum ada keputusan dari nabi. Ya, kalau sudah ada keputusan, sudah ada dalil, enggak ada lagi musyawarah di situ. Nah, ini yang disampaikan Abu Bakar Siddiq. Wala nazala bil kitab alaikum, dan juga tidak ada dalil Al-Qur'an, tidak ada dalil sunnah. Sekarang Rasulullah sudah memutuskan untuk mengirim Abu Jais Usama, kita harus lanjutkan. Wa ana rajul minkum, dan saya bagian dari kalian, kata Abu Bakar Siddiq. Tanthuruna fima ushiru bihi alaikum, ya. Boleh kalian pikirkan usulan yang akan sampai kepada kalian. Wa innallaha la yajma'ukum 'ala dhalalah, bahwa kalian Allah tidak akan pernah membuat kalian sepakat untuk melakukan sebuah kesesatan. Nah, fatastami'una 'ala rusydi fi dzalika. Silakan kalian berbicara ya dengan bijak, dengan bersuara antara kalian. Fa amma ana fa ara anna nubadhi ila aduina. Adapun pendapat saya pribadi, kata Usaid, adalah saya tetap melanjutkan, tetap melakukan penyerang kepada musuh kita. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Orang yang ingin beriman, silakan, yang ingin kafir silakan, kata Abu Bakar. Ya, wala tarsyuna 'alal Islam, ya. Wala tarsyuna 'alal Islam. Jangan kalian sampai melakukan penyogok-penyogokan untuk Islam ini. Panujahid aduana kama jahadahum. Ya. Kemudian kita melawan musuh kita sebagaimana Rasulullah telah menghadapi musuh-musuh. Wallahi law mana'uni aqalan. Maka Abu Bakar juga menegaskan, kalau seandainya mereka hanya tidak membayar seekor anak sapi saja atau anak kambing saja, law ra'aitu an ujahidahum 'alaihi hatta akhudhu. Saya memperdapat saya perlu mengambil hak itu dari dia, memerangi dia sampai aku mengambil ya kewajiban yang dia tidak mau tunaikan. Wa ma qudumu Uyaina wa ashabu. Adapun datangnya qudumu Uyaina wa ashabihi. Adapun kedatangan Uyaina dan teman-teman dan sahabat dan pasukannya dan sahabatnya kepada kalian. Fa hadha amrun yaghib anhu Uyaina. Ya. Perkara ini tidak hal yang tidak diketahui oleh Uyaina. Ya. Wa waradhihi summa ja'u lahu. Walau ra'u dhibab as-sayf la'adu ila ma kharaju minhu au afnahum as-sayf fa ila an-nar. Ya. La Abu Bakar menyebutkan mereka itu sebetulnya datang ke sini, mereka sudah tidak asing lagi mereka dengan keputusan-keputusan yang akan saya ambil ini. Dan kemudian saat hidupnya Rasulullah SAW, mereka masuk Islam itu sebetulnya ada kepura-puraan, ya. Seandainya datang mereka itu melihat pedang, mereka akan kembali kepada mereka yang keluar darinya. Maksudnya kali-kali murtad lagi, gitu. Qatalnahum ala haqqin mana'uhu, ya. Kita merangi mereka adalah untuk mengambil kebenaran menekan kebenaran mereka enggak untuk melakukannya. Wa kafara wa taba'uhu, ya. Kemudian fabayanilans amrum, kemudian mereka melakukan sebuah kekufuran, kata Abu Bakar. Maka jelas bagi mereka urusan mereka saat itu, faqalu lahu, kemudian mereka setelah mendengar pendapat dari Abu Bakar Siddiq anhu bahwa Uyaina ini datang bukanlah tujuannya untuk memang membela Islam, kerana sudah berhadapan dengan pasukan nanti mereka ada orang-orang yang tidak akan mau membela Islam, ya, karena mereka akan kembali dari apa yang mereka keluar darinya. Maksudnya kembali kepada kekufuran. Nah, akhirnya Abu Katsir tidak mau menawar hal itu, menerima tawaran tadi. Maka akhirnya para sahabat setelah mendengar penjelasan dari Abu Katsir anhu mengatakan, anta afdaluna ra'yan wa ra'yuna li ra'ika taba'un. Kata sahabat mengatakan, engkau adalah orang yang paling pendapatnya yang paling baik wahai Abu Bakar, dan pendapat kami adalah mengikuti pendapatmu. Ya. Fa amara Abu Bakar anhu annasa bitajahuz. Maka Abu Bakar menyuruh manusia untuk bersiap-siap, para sahabat ya. Ya, kemudian dia bersiap untuk ikut memimpin perang melawan murtadin itu dengan langsung, secara langsung dengan dirinya. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal haji sana 10 wa qadima al-Madinah aqama hatta ra'a hilal Muharram sana 11 wa ba'atsa al-musaddiqina fil Arab. Ya, ini kisah jelaskan ini bahwa Abu Bakar Siddiq pun ketika membuat pasukan untuk memerangi orang murtadin itu, beliau sendiri pun ingin ikut berperang, ya langsung memimpin perang itu. Akan tetapi Umar bin Khattab memberikan masukan agar Abu Bakar tidak usah ikut dalam peperangan melawan murtadin karena untuk mengurus urusan kaum muslimin di Madinah. Nah, kejadian ini adalah setelah kembalinya Rasulullah SAW pada tahun ke-10 di Madinah, ya, yaitu pada bulan Muharram, ya, tahun ke-11, ya, maka akhirnya diutuslah pasukan Abu Bakar Siddiq untuk merayang orang murtadin, yaitu pada tahun ke-11 Hijriah, ya. Inilah kisah memerangi murtadin yang nanti akan kita lihat, memerangi dari berapa kelompok murtadin. Ada yang dimaksud murtadin di sini adalah nabi-nabi palsu dan juga orang-orang yang murtad, ya, tidak mau membayar zakat atau mengingkari kewajiban zakat. Nabi palsu di sana ada Musailamah al-Kadzab, ada Sajjah, ada Tulaiha, ya, ada Aswad al-Anasi, ada empat. Ya, yang di masa Rasulullah mulai muncul di akhir-akhir kenabian beliau dua orang, yaitu Aswad al-Anasi dan Musailamah. Dan semuanya akhirnya dalam peperang-peperang itu, yang lebih berat itulah peperang melalui Bani Hanifah, yaitu melalui Musailamah al-Kadzab. Di sana banyak korban berjatuhan dari kalangan sahabat karena mereka mempunyai sebuah benteng, dan akhirnya mereka ketika sahabat membuka benteng itu melakukan perlawanan, banyak sekali korban berjatuhan, dan akhirnya jadilah usulan tentang masalah yaitu pengumpulan Al-Quran. Nah, ini yang akan kita lanjutkan insyaAllah. Mungkin di pelajaran akan datang kita juga akan bicara bagaimana peristiwa melawan orang-orang, peperangan melawan orang-orang murtadin ini. Kemudian kita akan lanjutkan kebijakan berikutnya adalah dengan sejarah pengumpulan Al-Quran yang dilakukan di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Karena waktu yang batasi kita, para pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT, untuk pembahasan kali ini kita cukup sampai di sini dulu. InsyaAllah kita akan jelaskan berikut nanti bagaimana peperangan melawan kaum murtadin yang begitu banyak terjadi di setelah wafatnya Rasulullah SAW di bawah kepemimpinan Abu Bakar Siddiq anhu. Jadi karena oleh sebab itu di masa Abu Bakar Siddiq anhu tidak banyak perluasan kekuasaan Islam, ya, Persia belum dikalahkan, ya, kemudian hanya Rum baru dikalahkan, kemudian juga juga Syam kembali diusahakan mengalahkan di masa Umar bin Khattab, ya, harus baru sebagian yang terkalahkan di masa Umar Abu Bakar Siddiq anhu. Nanti akan kita bahas insyaallah bagaimana perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin dalam membela Islam, kejadian-kejadian perang Qadisiyah dan perang-perang yang lainnya, ya, perang Yarmuk dan seterusnya, nanti akan kita bahas, ya. Demikian dapat kita jelaskan. Maka di masa Abu Bakar Siddiq anhu dia lebih fokus dulu mensterilkan kembali kondisi suku Arab yang ada di kota Madinah, di sekitar Madinah, untuk kembali kepada Islam dan menyelesaikan masalah-masalah internal yang terjadi di kaum muslimin seperti orang-orang yang tidak mau membayar zakat dan lain-lainnya. Demikian wallahu a'lam bisawab. Kembali kita kepada akhi yang madu kita pada kesempatan ini. Naam Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat di kesempatan pagi hari ini yang telah disampaikan kepada kami, dan semoga Allah senantiasa memudahkan kita untuk memahami dan juga menyampaikan kepada orang-orang terdekat, orang-orang kita cintai. Ikhwatul Islam, selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan di 0218236543. Via telepon Anda bisa menghubungi kami secara langsung dengan menyebutkan nama dan dari mana Anda berasal, atau pesan singkat Anda kirimkan di 0819896543. Sebelum kita beri kesempatan untuk line telepon, kami akan bacakan pertanyaan dari pesan singkat Saudara Johan di Lombok, Ustaz. Ustaz mau bertanya, ada sebagian umat yang ingin murtad pada saat itu, tapi setelah melihat pasukan Usama bin Zaid, mereka mengurungkan niat. Apakah orang-orang yang sudah berniat murtad sudah bisa dikatakan keluar dari Islam? Tolong penjelasannya Ustaz, silakan. Baik, hal ini dibahas oleh para ulama kita berhubungan dengan pekerjaan hati, ya. Dia kembali ke Islam walaupun dia benar-benar murtad, murtad atau tidaknya dia setelah pasukan Usama kembali, dia melihat dia tidak jadi murtad, dia kembali kepada Islam. Orang yang murtad sekalipun kalau dia menyatakan kembali kepada Islam, itu dia muslim. Gitu. Jadi dengan kesimpulan apakah dia murtad atau tidak dengan rencananya itu, ini itu berbeda pendapat ulama. Yang jelas kalau sudah berniat murtad ya murtad jadinya, kan. Yang jelas itu tergantung pada niatnya. Nah, tapi kan belum jadi menyatakan kemurtadannya. Ya, kemurtadannya. Nah, ini pembahasannya, tapi kita ambil saja murtad atau tidaknya dia, walaupun dia murtad tapi dia menyatakan kembali kepada Islam setelah melihat pasukan Usama menang dan dia tidak jadi mengurung, ya. Ini dia kembali kepada Islam, dia imannya kembali benar karena dia menyatakan sebagaimana juga salah seorang nabi palsu tadi, Tulaiha, itu sudah menyatakan diri sebagai nabi, kemudian terjadi diperangin, so akhirnya dia lari dan akhirnya kembali lagi, dia masuk Islam lagi. Masuk Islam lagi dia. Mengaku kesalahannya, masuk Islam lagi dia. Ya. Dan itu orang yang bertobat dari kemurtadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan untuk Anda yang menghubungi kami secara langsung via telepon. Silakan 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Hamba Allah di Lubuk Linggau. Silakan. Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, kita mau salawat itu bebas ya, mau salawat kapan saja, enggak belum wudu istilah salawat, ingat. Ingat sunnah Nabi ya, mau salawat itu. Sudah, Bapak? Ya sudah, itu saja. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kita dari Bu Linggau, ya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan taufik kepada beliau dan kita semua. Pertanyaan beliau adalah, apakah kita harus berwudu kalau kita mau berselawat? Ya. Tidak ada syarat itu dijelaskan para ulama kita. Tidak ada hubungan wudu dengan selawat. Ya, memang berwudu itu disunahkan. Namanya seorang dalam wudhu disunahkan sebagai ibadah, ya, tapi tidak dihubung-hubungan dengan salawat. Kalau mau salat wudhu dulu, tidak ada pembahasan itu dijelaskan para ulama. Cuman ada yang dibahas dengan masalah mau membaca Al-Quran, itu ya khilaf ulama. Apakah mau membaca Al-Quran harus kita berwudhu lalu tidak, bukan, itu khilaf para ulama kita. Dalam dialil dengan firman Allah SWT, la yamassu illa al-mutahharun, ya. Dan perbedaan penafsiran ayat itu apakah maksudnya suci dari hadas besar atau hadas kecil. Nah, tapi dalam masalah salawat itu enggak pernah disebutkan para ulama kita kalau mau salawat disunahkan dalam wudu, umpamanya. Ya, saya belum menemukan ada anjuran seperti itu. Karena salawat itu kapan dan di mana saja. Dan itu lebih utama karena orang yang banyak bersalawat kepada Rasulullah akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang begitu banyak sekali yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam salah satu kitab beliau, bagaimana merinci keutamaan-keutamaan banyaknya orang bersalawat kepada Rasulullah SAW. Maka kita sebanyak-banyak kita hendaknya menghiasi hari-hari kita untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW, ya, tanpa harus ada waktu-waktu tertentu dikaitkan dengan apa namanya momen-momen tertentu, tidak. Jadi di atas kendaraan kita, di atas mobil kita, motor kita, atas pesawat kita, sedang duduk atau santai kita, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim ala rasulika wa nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita banyak karena man shalla alayya malatan wahidatan shalla alayhi biha sallallahu alayhi biha asyra, kata Rasulullah SAW, siapa yang bersolat padaku satu kali, ya, Allah akan berikan salawat untuk dia sebanyak 10 kali. Itu perbandingannya, ya. Ini keutamaan-keutamaan yang banyak sekali tentang bersolat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, karena innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amshallu 'alaihi wa sallimu taslima, perintah Allah, ya, dalam surah Al-Ahzab, bahwa Allah dan malaikat pun memberikan salawat kepada Nabi SAW. Maka Allah menyuruh kita kaum muslimin, orang beriman, untuk banyak bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Adapun lafaz-lafaznya, ya, SAW, sebenarnya yang kita sebutkan ketika kita menyebut namanya, kita ucapkan SAW, SAW, itu salawat namanya, SAW, SAW, itu salawat namanya. Yang sighahnya Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad, Allahumma barik ala Muhammad, Allahumma sallim, itu adalah lafaz-lafaz yang, ya, yang dalam, di luar salat itu lafaz-lafaz yang umum. Ya, kecuali dalam sholat memang lafadznya sudah khusus, nggak boleh kita apa namanya modifikasi ataupun kita, ya, dirubah-rubah, nggak boleh. Tapi kalau di luar sholat boleh saja, ya, yang penting tidak ada nilai-nilai keberlebihan dalam hal itu, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Berikut kami undang kembali, silakan di 0218236543. Halo? Halo? Halo, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Dengan Bapak Indra di Bangka Belitung. Silakan Pak Indra. Ini saya Pak Ustaz nanyakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nanyakan tentang sholat malam. Sholat malam itu ada berapa rakaat, Pak Ustaz? Cukup Bapak Indra. Terima kasih atas pertanyaannya. Waalaikumsalam. Tullah berkatuh. Pak Indra di Bangka Belitung. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan istiqamah kepada beliau dan kita semua. Pertanyaan beliau adalah bagaimana berapa jumlah rakaat salat malam? Yang diriwayatkan dari Aisyah anha adalah bahwa Rasulullah SAW dalam salat malam itu ya sering melakukan 8 rakaat untuk witirnya, untuk qiyamul lailnya dan 3 untuk witirnya. Itu 11 rakaat. Ya. Nah, atau pernah juga dilakukan oleh Rasulullah SAW yaitu 13 rakaat dalam riwayat yang lain. Itu yang riwayat yang terdapat dalam hal itu. Dan juga ada riwayat mengatakan Rasulullah SAW salatnya 20 rakaat. Ya. Tetapi yang rajih, yang lebih banyak dirajihkan para ulama kita adalah selain salat tarawih, ya, di qiyamul ramadan itu adalah yang 8 rakaat. Tapi apakah itu batasan untuk jumlah, Ustaz? Bagaimana kalau kita lebih atau kita kurang, boleh enggak Ustaz? Kalau kurang umpamanya kita kecapean atau kita lambat bangun, sudah dekat azan, kita belum witir lalu kita witir umpamanya hanya sempat 4 rakaat, 6 rakaat, boleh saja. Lalu kita langsung witir karena umpamanya sudah mau azan fajar suasana subuh ini, nah kita boleh witir aja umpamanya sempat hanya 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat. Karena pernah juga ada yang bertanya, "Benar kalau kurang Ustaz sah enggak?" Ya sah. Ya. Karena itu adalah amal-amalan sunnah. Nah, saja. Tapi kalau lebih boleh enggak Ustaz? Lebih pun tidak ada larang sebetulnya. Tidak ada larangan. Para ulama kita tidak mengatakan. Dalam Rasulullah adalah hadis yang lain. Ketiga-tiganya, kaifa shalatul lail? Jawab Rasulullah, masna-masna. Lalu menjawab dua-dua gitu. Nah ini konsepnya jelas sekali itu, dua-dua. Nah, maka oleh sebetul ulama yang lain mengatakan tidak ada batas sebetulnya untuk salat qiyamul lail. Tetapi tidak ada mengatakan kalau 8 itu bid'ah, enggak ada. Itu pasti tepat sunnahnya gitu. Karena Rasulullah dalam sunnah fi'liyahnya melakukan 8. Dalam sunnah qauliyahnya mengatakan tidak ada hinggaan kan gitu. Nah, yang karena Aisyah menggambarkan tentang fi'al Rasulullah. Karena perbuatan Rasulullah itu adalah perbuatan yang umum untuk semua umat. Ada orang yang mungkin bisa banyak, ya silakan Rasulullah membuka peluang itu untuk dia, yaitu salatul lail, masna-masna, dua-dua. Tapi kalau yang umum, yang kemampuan kita secara umum, maka Rasulullah melakukan hal itu untuk sebagai kudwah bagi umatnya. Yeah. Maka 8 rakaat. Yang yakinlah, yang pasti apa yang dilakukan Rasulullah itulah yang terbaik. Ya, karena takut kita banyak-banyak tapi tidak mampu mempertahankan. Karena salah satu amal itu yang paling besar pahalanya adwamuha yang selalu. Ya, khairul amal indallah adwamuha inqalla. Jadi amal yang paling baik di sawah itu amal yang rutinitas selalu dikerjakan walaupun sedikit. Kadang-kadang pemanya dalam sholat ketika sholat malam sampai sholat 20. Setelah 3 hari enggak sholat qiyamul lail. Nah ini ya, lebih baik 8 setiap malam. Tapi selalu dikerjakan setiap malam, ini lebih afdol. Ya. Nah demikian pula amal-amal lain seperti baca Al-Quran pemanya. Ya, satu malam bisa khatam Quran, satu bulan enggak baca Quran lagi. Yeah. Mendingan lebih baik satu malam satu juz atau satu halaman tapi rutin terus gitu. Nah, karena itu amal yang dicintai Allah oleh mana yang disampaikan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Ustaz, pertanyaan berikutnya kami akan bacakan dari pesan singkat dari Ummu Iza di Kuningan, Jawa Barat. Tadi Ustaz mengatakan bahwa bisa jadi sahabat-sahabat senior tidak mendengar langsung dalil-dalil karena tidak selamanya menyertai Nabi, seperti dalam kasus rencana pembunuhan kaum yang menolak membayar zakat. Sedangkan pada kisah Haji Wada, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, apakah sudah kusampaikan? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran jazakallahu khair. Tadi kita katakan memang sahabat senior itu memang bukan berarti mengetahui semua apa yang disampaikan Nabi itu pasti tidak. Tapi mereka adalah orang yang paling banyak mengetahui. Tapi mereka paling banyak mengetahui kadang-kadang saat membahas masalah, itu yang saya jelaskan tadi. Tidak hadir dalil itu. Sebenarnya ketika wafatnya Rasulullah SAW, itu sebagian sahabat, ayat yang dibacakan oleh bangsa itu hafal semua oleh mereka. Tahu itu. Kenapa Umar mengatakan, saya baru mendengar sekarang ini. Karena dia tidak ingat saat itu. Karena kita dalam kondisi-kondisi kadang-kadang ya, emosi tidak stabil, itu kan kadang-kadang lupa apa yang yang ingat sebelumnya aja mau disampaikan enggak lupa mah. Hmm. Ya, tapi karena kondisi saat itu sahabat tuh anak ini ketika berdiskusi itu kan pemikiran itu enggak sekali datang gitu ya. Yeah. Mungkin dia tahu hadis itu tapi saat berdiskusi itu enggak ingat, bisa aja. Ya kan? Yeah. Sebenarnya para sahabat itu lupa, sebenarnya yang contoh yang konkret yang kita katakan tadi seketika wafatnya Rasulullah SAW. Itu ayat menyebutkan demikian. Ayat ini sudah familiar di kalangan sahabat, mereka hafal Quran, banyak sekali mereka hafal Quran. Tapi kenapa saat itu mereka tidak ada? Yaitu kondisi membuat mereka, kondisi ketika stabil emosional mereka tadi membuat mereka lupa hal-hal yang itu. Juga saat diskusi ya. Kadang-kadang kita sudah hadir malah ingatan yang mau kita sampaikan saat ngomong itu tidak tersampaikan gitu, biasa aja seperti itu. Ya kan? Dan itu bukan berarti kekurangan para sahabat, dan itu memang menunjukkan bahwa kebenaran itu adalah dengan dalil, bukan dengan kesenioritasan gitu, dengan kesenioritasan, tapi adalah dengan dalil. Siapa yang lebih kuat dalilnya, yang benar dalilnya, dialah yang benar, bukan berdasarkan senioritas. Ini yang sebetulnya ingin disampaikan oleh Syaikhul Islam dalam kitab beliau Raful Mala Imatil Ma'alam. Jadi kita tersalahnya para ulama kadang-kadang berijtihad, bukan mereka bodoh, bukan mereka tidak tahu kadang-kadang. Justru ketika mereka berijtihad itu dalil itu enggak muncul di ingatannya. Dia tahu sebetulnya hadis itu kadang-kadang enggak muncul, gimana gitu. Maka Syaikhul Islam mengatakan kita tidak boleh mencelah para ulama yang mungkin ada ijtihad-ijtihadnya bertentangan dengan dalil. Itu tujuan Syaikhul Islam menjelaskan masalah itu sebetulnya. Wajar saja udah lama sudah pintar, sudah hebat, tapi kok dalam masalah ini kadang-kadang ada orang yang rendah ilmu tahu masalah itu. Bukan berarti ulama tidak tahu, tapi lupa mungkin saat dia berfatwa seperti itu. Nah, ini yang ingin dijelaskan oleh Syaikhul Islam ya, bagaimana kita menghormati para ulama ada ijtihad-ijtihad yang keliru ya. Tidak seperti kita ya menganggap ijtihad-ijtihad orang langsung dihukumi dan mungkin saja di saat itu keliru, salah ngomong dan saat berdiskusi dan segala macam. Nah, ini yang satu tangga, kan bagi orang mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah itu tidak memuliakan ulama, mengajakkan para orang mengikuti dia, dia orang yang tidak suka para memusuhi para ulama. Mana dia punya kitab sendiri bagaimana menyikapi kesalahan-kesalahan ulama, yaitu Raful Malam Aimatil Malam. Ya, silakan baca kitab-kitab tersebut bagi orang-orang yang mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah yang dianggap sebagai pelopor aliran Wahabi adalah anti ijtihad ulama ataupun membenci para ulama, tidak menghormati para ulama, itu tidak benar sekali ya. Kan itu yang kita maksud seperti tadi dari pelajaran yang kita ambil gitu, yang dalam diskusinya para sahabat saja ada yang kelupaan, mereka kadang mengungkapkan dalil itu yang kita katakan. Dan itu wajar, apalagi sahabat ya, orang yang di bawah mereka lebih akan lebih pantas lah banyak kelupaan gitu ya. Ya, kita sendiri kadang-kadang itu mau menyampaikan masalah itu dalilnya hadir tadi, tapi saat disampaikan enggak kebaca hadir dalilnya, mau dibacakan apa tadi ya, lupa, keingat gitu ya, separuh ingat separuh tidak. Nah, itu wajar ya. Maka maksudnya begitu kita dalam menyikapi jika ada kita menemukan pendapat-pendapat ulama, pendapat-pendapat ustadz, pendapat kiai yang mungkin bertentangan mungkin dengan kebenaran segala macam ya, mungkin dia tidak hadir dalil itu di saat dia berbicara atau ketika dia berdiskusi. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, baik. Selanjutnya kami membacakan pesan singkat kembali dari Bapak Muhammad Yasri yang bertanya, Barakallahu fiik Ustaz. Alhamdulillah kami dan keluarga baru belajar sunnah Ustaz. Minta saran dan pendapat dari Ustaz, apa yang sebaiknya kami pelajari terlebih dahulu agar benar dalam kita belajar dinul Islam ini Ustaz. Silakan. Baik. Semoga Allah memberikan istiqomah pada beliau dan juga senantiasa memberikan taufik pada beliau untuk rajin belajar ya. Maka langkah yang pertama adalah dipelajari dulu pokok-pokok dari semua ilmu. Maksudnya apa Ustaz? Ya, belajar pokok-pokok akidah, belajar pokok-pokok ibadah, ya, usul-usul ibadah. Karena ibadah ada yang penting-penting lebih dulu dipelajari, bagaimana cara bersuci, bagaimana cara sholat yang benar, ya kan. Kemudian pokok-pokok akhlak, birrul walidain, berbaik kepada tangga, pada karib kerabat, ya kan, hormat kepada orang tua, itu hak. Itu usul-usul dari, karena setiap ilmu itu punya usul namanya. Ada pokok-pokok yang lebih inti terlebih dahulu di kita pelajari. Inti dari ibadah-ibadah yang terpenting yang harus kita amalkan. Pemahaman akidah yang inti-inti perlu kita ketahui. Kemudian akhlak-akhlak inti perlu kita ketahui. Muamalah-muamalah kita ketahui tentang haramnya riba, haramnya mencuri, haramnya menipu. Itu namanya usul-usul istiqam. Maka pelajari dulu. Ya, maka belajarlah dengan ustadz yang memiliki majelis yang membahas kitab dalam pokok-pokok dari apa namanya ilmu tadi. Ataupun kalau memilih buku-buku terjemahan, cari buku-buku yang memulai menjelaskan masalah-masalah yang pokok dari Islam dulu. Jangan sampai membahas hal-hal yang sudah sifatnya tinggi dan dia masalah-masalah yang di bawah belum tahu. Nah, itu. Kemudian juga jauhi menyalahkan orang terlebih dahulu. Diam saja dulu, jangan berkomentar di masyarakat sekeliling karena kita belum banyak mengetahui dalil, mungkin kita belum bisa menjelaskan juga dalil itu dengan baik karena supaya masyarakat nanti tidak merasa resah dan semacam. Karena ini yang saya temukan kadang-kadang membuat kegaduhan itu ada orang-orang yang baru kenal sunnah, semangatnya begitu ya, langsung mendengar sebuah pengajian dengan begitu berapi-api ustaz menjelaskan dalil dengan macamnya, sampai di rumah dia juga ingin menjelaskan itu kepada tetangga, ngili ini sebaiknya jangan dulu, sabar dulu. Tapi mungkin tetangga-tetangganya, kerabatnya diajak menuntut ilmu, ajak ke majelis ilmu, itu cara kita. Jangan dijelaskan sendiri. Kalau kita jelaskan sendiri nanti ada kalimat-kalimat yang mungkin kurang pas membuat masyarakat menjadi anti dengan dakwah kita. Maka sebaiknya para ikhwan semuanya mulai belajar, jangan terlalu banyak dulu ngomong-ngomontarilah. Belajar aja dulu, belajar dulu. Kalau ada orang kelihatan ingin tahu, kita ajak. Jangan enggak usah kita langsung ceramain gitu. Jangan menampilkan kita sudah belajar ini, saya sudah tahu ini, jangan gitulah. Lebih baik kita dulu ngajak mereka ke majelis ilmu. Mari kita ayo kita belajar. Saya juga belajar seperti kamu ya. Saya juga seperti kamu dulu enggak tahu, tapi saya mencoba belajar nih. Saya juga seperti kamu lah. Mari kita sama-sama belajar gitu. Karena ini saya ingatkan kepada ikhwan yang baru-baru kadang-kadang karena semangatnya itu ya, multi gitu ya. Akhirnya kadang-kadang setiap ada hal yang sedikit-sedikit langsung ini bid'ah, ini sesat, ini macam ini membawa masalah di tengah dakwah nanti. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sabar dalam menuntut ilmu, sabar di dalam menjalankan agama ini ya, dan belajarlah dengan rutin. Rajin belajar terus, tambah ilmu terus, insyaallah akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Terima kasih Ustaz. Berikutnya kami berikan kesempatan kembali, silakan di 0218236543 bagi Anda yang bertanya langsung untuk kesempatan pagi hari ini kami persilahkan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa, di mana? Dari Abdullah di Cipondoh Tangerang. Silakan Pak Abdullah. Ustaz mau nanya, kan Ustaz apa tuh? Ini maaf Ustaz, enggak sesuai dengan materi. Ini Ustaz, kan kalau kita udah tahu udah dalilnya bahwa tentang keutamaan salat rawatib, terutama yang sebelum 4 rakaat sebelum duhur itu Ustaz ya. Misalnya kalau kita suatu ketika menjaga 4 rakaat sebelum duhur, tapi ternyata aduh, pas datang ke masjid, orang udah mau berdirikan sholat wajibnya itu loh. Apakah boleh kita mengkodok sebelum duhurnya itu setelah duhur aja gitu? Boleh Pak Ustaz itu? Seperti Rasulullah yang mengkodok ba'da duhurnya setelah sholat asar gitu. Apa boleh kayak gitu Ustaz? Baik. Bapak Abdullah di Cipondoh, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, Bapak Abdullah di Cipondoh, dia bertanya bagaimana hukum mengkodok sunnah rawatib yang ketinggalan. Sebetulnya ada contoh dari Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau memberikan umpamanya ketika salat fajar umpamanya beliau juga pernah mengqadha ya, kemudian juga salat sebagaimana disebutkan tadi adalah salat ba'da zuhur, beliau mengqadha setelah asar karena kebetulan habis zuhur keluar datangan tamu, kemudian sampai waktu asar belum sempat salat ba'da zuhur, kita beliau mengqadha secara asal boleh saja, tetapi para ulama kita memberikan catatan hendaknya itu adalah memang yang sudah rutin kita lakukan. Ya, seasal boleh saja mengqadha hal itu, memang kalau sudah rutin kita lakukan. Nah, wallahu alam, maka dan berdasarkan contoh-contoh yang disampaikan oleh para ulama kita dari hadis-hadis Rasulullah tadi, secara umum mengqadha itu boleh saja. Boleh saja mengqadha sunnah-sunnah yang memang selalu kita lakukan. Ya, sunnah rawatib tadi contohnya. Wallahu alam bisawab. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya, ini pertanyaan terakhir Ustaz dari Bapak Mamat di Sambas. Pada saat Khalifah Abu Bakar, siapa saja orang yang mengaku dirinya sebagai Nabi Muhammad sebagai Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, Ustaz. Mohon jelaskan. Bapak kita dari Sambas. Ya, beliau bertanya siapa di masa Abu Bakar sendiri, siapa saja orang yang mengaku sebagai Nabi. Tadi kita sebutkan, yang saya ingat itu ada 4, yaitu pertama adalah Aswar Al-Nasi, kemudian Sajah ini perempuan, kemudian Musailamah Al-Kadzab, kemudian Tulaiha. Kalau enggak salah 5, yang kelimanya saya lupa ya. Ya, tapi yang saya ingat saat ini itu ada 5 orang. 4 orang yang saya ingat namanya, tapi saya ingat saya itu ada sekitar 5, yang saya ingat namanya itu hanya 4, yaitu Musailamah Al-Kadzab, Aswad Al-Nasi, kemudian Tulaiha, kemudian Sajah ini. Sajah ini menikah dengan Musailamah ini. Iya, karena dia diperangi dari Yaman, kemudian dengan nabi palsu, dengan nabi perempuan palsu nikah. Banyak ceritanya ya tentang hal ini sebetulnya. Ya, tetapi pertanyaan itu tadi, ya siapa saja namanya? Tadi sudah kita sebutkan dalam pelajaran bahwa sekitar 4 yang saya ingat namanya sekarang. Tapi jumlahnya kalau enggak salah ada sekitar 5 orang. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz murahkan pertanyaan terakhir sebelum kami akhiri, mohon izinnya Ustaz. Terima kasih untuk semua para pemirsa dan pendengar yang telah bergabung dengan dalam kesempatan ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan kemudahan kepada antum semua, memberikan kesehatan, keberkahan kepada keluarga dan anak-anak antum, ya, pada harta dan umur antum dan ilmu antum. Semoga Allah SWT menjaga kita semua dalam iman dan ketakwaan, dalam sunnah dan tauhid, ya. Dan Allah juga memberikan keteguhan kepada kita dalam menghadapi berbagai fitnah dan ujian-ujian di dunia ini. Dan Allah hendaknya memberikan istiqamah kepada kita sampai akhir dari hayat kita. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada dalam penyampaian hal-hal yang kurang berkenan atau hal-hal yang kurang jelas. Demikian yang dapat kita sampaikan. Terima kasih untuk semua kru yang telah bertugas pada kesempatan ini. Semoga Allah SWT membalas mereka dengan balas yang berlipat ganda dan menjadikan sebab amal soleh bagi mereka ketika menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.